Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Buat kita siapa ini? Ada yang mau? Persis Solo. Para poder kalau gini